Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari risalah mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala beberapa peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Pertempuran-pertempuran digencarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memperluas Islam, dengan tujuan untuk idharul quwwah, menampakkan kekuatan di hadapan musuh-musuh Islam. Beliau juga menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak di kalangan bangsa Arab yang mereka murtad dari agamanya, goncang. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan kaum muslimin dengan prinsip sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan secara khusus terkait dengan qitalu ahli riddah, memerangi orang-orang yang murtad, dan juga beberapa hal yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dan qital ahli riddah, memerangi orang-orang yang murtad, terjadi di masa khilafah Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, qitalu ahli riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Wa suratul riddah anna al-araba iftaraqat fi riddatiha. Gambaran kemurtadan yang terjadi, bangsa Arab ketika itu berbeda-beda pada sebab kemurtadan mereka. Jadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disibukkan dengan sebagian besar dari bangsa Arab yang murtad. Dan sebab mereka murtad itu bermacam-macam. Tidak karena satu sebab saja, tapi karena beberapa hal. Dan mereka terbagi menjadi beberapa ta'ifah, beberapa golongan yang semuanya diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nawaqidul Islam kathiratun. Pembatal-pembatal Islam itu banyak, gak cuma satu. Dan juga menunjukkan kepada kita, tidak dipersyaratkan seorang itu keluar dari Islam kalau dia melakukan semua pembatal. Cukup baginya melakukan satu pembatal Islam saja, terpenuhi, tegak hujjah pada dirinya, dan tidak ada syubhat, tidak ada penghalang yang menghalangi vonis terhadap dirinya, maka dia kafirun murtadun halalud dam. Dia kafir murtad halal darahnya. Qala rahimahullah, fa ta'ifatun raja'at ila ibadatil asnam. Ada sekelompok mereka yang kembali kepada kebiasaan lama, yaitu menyembah berhala. Wa qalu law kana nabiyyan lama mat. Kelompok ini beralasan, seandainya Muhammad itu nabi yang sesungguhnya, dia tidak akan mati. Karena dia mati, berarti dia bukan nabi yang sejati. Berarti dengan kematian beliau, selesai sudah ikatan-ikatan dan juga janji dengan beliau. Mereka membaiat Rasul untuk masuk ke dalam Islam di masa Rasul masih hidup. Mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup untuk menjalankan Islam dan meninggalkan kesyirikan. Bayangan mereka kalau Rasul telah tiada, itu artinya baiat selesai. Kalau baiat sudah selesai, berarti kita kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa disamakan seperti Muhammad. Mereka beralasan, seandainya dia betul-betul nabi, tidak mungkin dia mati. Kalau dia mati, ya sudah. Akhirnya mereka kembali kepada peribadatan terhadap berhala. Ini juga demikian. Murtadun kafir. Mereka murtad, kafir dan diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Wa firqatun qalat nu'minu billahi wa la nusalli. Sebagian yang lainnya, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, tapi kami tidak mau sholat. Jadi mereka mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mau menegakkan sholat. Ini juga demikian. Kafirun murtadun, diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Bahkan beberapa masjid ketika itu menjadi kosong secara tiba-tiba. Ketika sahabat Abu Bakar naik menjadi khalifah pertama, menggantikan Rasulullah SAW dalam estafet dakwah, menyampaikan Islam kepada umat manusia, ternyata banyak masjid-masjid yang kosong. Banyak laporan yang datang bahwasanya umat manusia meninggalkan yahjuruna al-masajid. Mereka mulai meninggalkan masjid-masjid. Maka sahabat Abu Bakar pun langsung mengirim pasukan mengajak mereka untuk kembali ke masjid. Tak mau, mereka langsung dibunuh oleh beliau. Wa ta'ifatun aqarru bil islami wa sallaw walakin mana'u zakat. Ada sebagian juga yang mereka mengikrarkan Islam. Mereka juga sholat tapi tidak mau bayar zakat. Alasan mereka tidak mau bayar zakat diantaranya karena zakat itu diserahkan kepada Rasul. Bukan diserahkan kepada penggantinya. Kalau Rasul sudah tidak ada, berarti kewajiban zakat sudah selesai, gugur. Karena orang yang berhak untuk menerima zakat dari rakyat itu hanya Rasul saja. Abu Bakar tidak punya wewenang dalam bab ini. Akhirnya mereka tidak mau bayar kepada sahabat Abu Bakar. Ini juga demikian diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah walakin saddaqu Musailamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu an-nubuwah. Sebagian yang lain sebab kemurtadannya adalah mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tetapi mereka membenarkan Musailamah, mengakuinya sebagai nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganggap Musailamah itu syarikat dalam kenabian. Yakni umat manusia mereka menganggap bahwasanya Musailamah ini memiliki ikatan kontrak dengan Rasul. Dia akan beriman dengan syarat dia akan dijadikan sebagai nabi penerusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu dibenarkan oleh kebanyakan orang ketika itu, khususnya dari kabilahnya. Wa dzalika annahu aqama syuhudan syahidu ma'ahu bidzalik. Hal itu terjadi dikarenakan Musailamah ini menyewa saksi-saksi palsu yang kemudian saksi-saksi ini bersaksi akan hal itu. Ini yang membuat akhirnya umat manusia terfitnah dengan Musailamah. Dia menyewa beberapa orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Orang ini dibayar, kemudian orang ini disuruh untuk bersaksi di hadapan masyarakat bahwasanya Musailamah itu sudah memiliki ikatan dengan Rasul. Dia akan diangkat menjadi nabi juga. Wa fihim rajulun min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibadah yuqalu lahu ar-rajjal. Di antara mereka, yakni di antara para saksi-saksi ini, ada seseorang dari kabilahnya mereka, kabilahnya Musailamah, yang dikenal dengan ilmu dan ibadah disebut dengan rajjal. Fasaddaquhu li ajli ma 'arafu fihi min al-'ilmi wal 'ibadah. Maka masyarakat langsung membenarkan persaksian orang ini dikarenakan orang ini telah dikenal keilmuan dan ibadahnya. Baik, ini lebih memperparah keadaan. Musailamah menunjuk beberapa orang, menyewa mereka, membayar mereka untuk mempersaksikan bahwasannya Musailamah adalah nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwah. Yang lebih parah lagi, di antara orang-orang yang dia sewa ini, rajjal namanya. Orang ini ma'ruf bil ilm wal ibadah. Dikenal sebagai orang yang berilmu dan orang yang gemar ibadah. Yakni orang sebelumnya sudah senang sama orang ini. Sosok satu ini sudah disukai di tengah-tengah masyarakat. Karena keilmuannya, karena ibadahnya. Dikenal orang baik di kalangan mereka. Tapi ketika kejelekan itu muncul dari orang ini, fitnatuh asyad wa ablagh wa a'dham. Fitnahnya itu lebih besar, lebih parah. Ini menunjukkan ikhwah, bahwasanya min a'dhamil fitan 'ala an-nas zallatul 'alim. Di antara fitnah terbesar yang bisa menggoyang dan mengguncang keyakinan seseorang ketika kesesatan itu muncul dari orang yang dialimkan. Kalau kesesatan itu muncul dari para juhal, awam, muqallidun, biasa. Memang mereka sesat dari sananya. Gak ada orang yang mengakui mereka itu orang yang baik, orang yang pinter, yang layak dijadikan rujukan. Karena memang jelas bagaimana keadaan mereka. Awam ba'id adid-din, muqallid ba'id anil-ilm. Orang-orang yang jauh dari ilmu dan agama. Jelas sudah urusan mereka. Fitnah itu khafifah. Fitnah mereka itu ringan. Ada fitnah. Maftun manusia dengan sebagian orang-orang seperti ini. Tetapi tidak begitu besar pengaruhnya. Beda halnya ketika fitnah itu, kejelekan itu muncul dari sosok figur yang ditokohkan, yang dianggap, yang dijadikan rujukan. Orang-orang yang secara kebiasaan itu memberikan manfaat kepada manusia, dianggap baik di kalangan masyarakat. Ketika kesesatan itu muncul dari dirinya, muncul dari sosok orang ini, itu balayahu a'dham. Musibahnya lebih besar. Malapetakannya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Fitnahnya lebih berpengaruh. Karena umat manusia sudah condong dengan sosok seperti dia. Apalagi kebanyakan manusia minaz zaman, dari zaman dulu ila yaumina hada, sampai zaman sekarang, patokan mereka dalam mengukur kebaikan atau tidak itu dengan sosok, dengan figur, person, individu, manusia, bukan dengan prinsip. Ini yang lebih berbahaya, memperkeruh suasana. Ketika mereka senang dengan seseorang, condong dengan seorang figur seseorang, maka dia akan mengikuti apa yang muncul dari orang tadi. Syarran kan am khaira, jelek atau baik. Yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap maksum. Ya. Ketika dia cocok dan condong kepada person seseorang, maka akhirnya ketika orang tadi menyebarkan kejelekan, menyebarkan fitnah, maka orang yang maftun, duhaya min hadihil fitnah kathir, korban dari fitnah orang ini banyak. Makanya orang yang sesat karena dai-dai gadungan itu lebih banyak daripada orang yang sesat karena kemaksiatan. Sahwalala. Lesh hadha. Kenapa hal itu terjadi? Karena maksiat ma'asi. Maksiat ya maksiat. Orang menganggap itu jelek. Orang yang melakukannya menganggap itu jelek. Jelas itu. Orang yang melakukan kemaksiatan pun mengakui kalau dirinya itu salah. Dirinya itu jelek. Dirinya itu kotor. Tapi karena hawa nafsu yang sudah ghalabat ala qalbihi, yang sudah menguasai hatinya. Ya wis. Kata orang. Wis nyebur. Mesisan nyemplung. Kalau sudah nyebur sekalian tenggelam. Ya. Sudah basah. Kuyup sudah. Gimana lagi? Itu bahasa mereka. Orang-orang awam yang terjatuh dalam kemaksiatan. Piye maneh. Ya. Adapun mereka-mereka ini, orang-orang yang ditokohkan alim, ulama, yang dikiaikan, dianggap berilmu, jebolan-jebolan pesantren di mata masyarakat, orang-orang yang membawa Al-Quran, penghafal hadis, ngerti ilmu, ketika mereka menyimpang, itu dianggap benar oleh masyarakat. Yang lebih parah lagi, mereka mengajarkan penyimpangan. Kebenaran yang mereka pelajari disimpan, yang diberikan kepada masyarakat adalah kesesatan yang nyata. Itu dikonsumsi oleh masyarakat, dan mereka menganggap itu apa? Itu benar. Karena mereka sudah mengagungkan sosok, mengagungkan tokoh. Ya ta'asaruna bisyakhsiyah. Mereka terpengaruh dengan figur perorangan seperti ini. Akhirnya apa yang muncul dari orang ini berupa ucapan-ucapan dolal atau hak, dianggap hak semua. Yang muncul dari orang ini itu bagus. Bahasanya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau antum lihat orang-orang awam muqallid sekarang yang muta'assibun, fanatik buta sama kiai-kiainya, itu nganggap kiai itu maksum. Sahwalala. Nganggap kiai itu suci. Kamu nek berani ngibahi kiai saya, kualat kamu. Kalau kamu berani ngomongi kiai saya, wah, kualat kamu. Kamu bakal kena bencana, ciloko kamu nanti. Kalau berani ngomongin kiai-kiai saya, mesti derajatkan kiai kita sama kayak nabi, bahkan lebih. Bahkan sampai dituhankan. Syuf. Secara tidak langsung mereka menyembah kiai-kiai ini. Wis mati kiai ini, wis menyampur jasadnya dengan tanah, kuburannya sih rame. Masjid-masjid kosong, kuburan rame. Ngalap barokah di kuburan Pak Yai. Sampai tanah kuburannya dibawa pulang. Dijadikan sebagai alat keramatnya mereka. Berkah ini, barokah kemana-mana dibawa tolak bala. Sampai gak jarang kuburannya pun dimakan. Ya subhanallah. Ini min akbaril jahl. Orang yang maksiat, jelas maksiatnya lebih mending daripada haula. Ini haula kebodohannya ini asyaddu minal behimah. Lebih parah daripada hewan ternak. Hewan ternak diarahkan si gelem, iki gak gelem. Orang yang maksiat diingatkan si iling. Iya aku maksiat, iya aku salah, tapi piye maneh. Ya si mending lah dia ngakui kesalahannya. Siapa tahu setelah itu dia mendapatkan hidayah, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, julahul khair. Tapi kalau orang-orang ini nganggap itu baik, iki bener Mas, iki baik, iki Mas, iki berkah Mas. Udah boleh itu syirik. Loh, kamu nganggap kiai saya itu syirik? Kamu nganggap kiai saya itu mengajarkan kesesatan? Kamu menyesatkan kiai saya? Wah, angel lurusannya sudah kalau kayak gitu. Kalau mereka prinsipnya bukan piye maneh, tapi pokoke, ya. Kalau orang awam, bahasanya gimana lagi? Sik mending. Kalau mereka ini, pokoknya. Pokoknya ini ini baik, Mas. Pokoknya menurut hati saya, iki khair, ini baik. Sejak saya bawa tanah kuburan Pak Yai ke rumah saya jadi terang benderang. Terang apa nih, Pak? Rumah saya jadi tenang, hati saya jadi sakinah tumakninah, ya. Rezeki saya lancar, gozir kayak motor. Itu bukan rezeki, Pak, itu istidraj, Pak. Ya. Dan itu terjadi di kalangan orang manusia zaman sekarang. Karena mereka tertipu dengan sosok dan figur. Coba lihat, sejak zamannya Rasulullah SAW. Musailamah, kadab, rejal, dajjal, mendajajilah. Ini dajjal ini orang ini. Ngaku sebagai nabi, gak cuma itu. Makir hada. Dia yudilun nas. Dan membuat bodoh orang. Ya apa caranya? Panggil orang-orang yang dianggap tokoh di kalangan masyarakat. Kasih fulus. Ya. Kamu tak kasih fulus, tak kasih uang. Ya. Kamu biaya hidupmu itu per bulan berapa? Oh, tak kasih, jangan khawatir. Tapi saya minta kamu bersaksi di hadapan masyarakatmu. Bilang kalau saya ini nabi. Habis Muhammad itu Musailamah. Namanya bukan Musailamah, Maslamah. Ya. Habis Muhammad itu Maslamah. Saya yang akan dijadikan sebagai nabi. Tolong publikasikan di tengah masyarakat doktrin mereka untuk meyakini satu prinsip ini. Yang muncul orang-orang kayak rajal-rajal ini. Ada laisa birajal, ada dajjal. Ada. Ini bukan rajal yang kayak gini, dajjal orang kayak gini. Kadzab orang kayak gini. Punya ilmu, ibadah. Tapi mayan fa'uh. Tidak bermanfaat ilmu dan ibadahnya. Kemana itu? Dihipnotis sama Musailamah. Buh, dia apakan ditiup ubun-ubunnya mungkin sama si Musailamah itu. Karena Musailamah juga sahir juga dia. Dukun juga dia. Ya, kelas langsung. Kepengaruh ngomong dia di hadapan masyarakatnya. Musailamah kata nabi. Habis Nabi Muhammad ini orang nabi. Gini-gini. Wah, orang terpengaruh langsung. Wih, raja ngomong kayak gitu. Iki orang soleh, orang baik, ahli ilmu, ahli ibadah. Ya wis, sam'an wa ta'ah. Ya, pokoknya apa jadi kiai. Apa jadi rajal manut. Musailamah nabi asyhadu annahu nabi. La hawla wa la quwwata illa billah. Makanya hati-hati. Ya, kondisi kita, ya, keadaan kita itu manzur, ya, dipantau, diperhatikan, dan dipertimbangkan. Mungkin antum sekarang belum merasa diorangkan, karena antum masih proses untuk membentuk diri antum, untuk membentuk siapa antum di tengah-tengah masyarakat nanti. Ketika antum sudah selesai target yang antum inginkan, baik itu di sini atau di ma'ahid yang lainnya. Ketika antum pulang, secara tidak langsung lisanul hal yang ada pada mereka, itu langsung menyoroti bagaimanakah antum. Ya. Antum melakukan kesalahan kecil, itu dosa besar di mata mereka. Ya. Dan kalau mereka sudah suka, cinta dengan antum, maka semua yang keluar dari antum itu adalah kebaikan. Fahzaru. Hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian antum menyesatkan umat dikarenakan ucapan antum yang antum tidak sadar atau tindakan antum yang belum antum bisa perbaiki, kemudian nampak di hadapan masyarakat antum, dijadikan contoh dan dijadikan pembenaran. Wal iyadu billah. Dosa ini gede ya ikhwah. Orang-orang yang secara tidak langsung ngajak orang kejelekan itu dosanya gede. Tokoh-tokoh kejelekan itu dosanya besar. Dia dapat dosa dan dia menanggung dosa semua umatnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Saya wail, celaka sudah kalau mereka orang yang punya ilmu tapi enggak diamalkan, orang yang ngerti kebenaran tapi tidak disampaikan, itu min a'dhamil balaya. Tayyib. Fadhihi yaqulu ba'dhum mimman thabata minhum, maka ada sebagian dari mereka yang teguh tahu akan kebenaran mengucapkan ya sebuah syair tentang rajal ini. Ya su'adal fuad binta athali tala layli bi fitnatir rajjali fatana alqauma bisyahadati wallahu azizun tu quwwatin wa mihali. Wahai su'ad fuad bintu athal, panjang malamku dengan fitnah rajal. Dia memfitnah kaumnya dengan persaksian yang palsu. dalam keadaan Allah Maha Perkasa memiliki kekuatan dan hukuman. Ya, ini orang ini apa namanya ngerti rajal ini yashhad syahadat az-zur. Dia bersaksi dengan persaksian yang palsu. Dia tidak takut sama Allah dia. Dia punya ilmu, punya ibadah, menipu masyarakat, menipu umat, mengkhianati umat dengan ibadah dan ilmu yang ada pada dirinya. Wa yashhad syahadat az-zur. Kemudian dia bersaksi dengan persaksian yang palsu. Wallahu azizun dzu qawwatin wa mihal. Allah itu Maha Perkasa, memiliki kekuatan dan hukuman. Yakni orang ini tidak takut sama Allah. Berbahaya. Baik. Syekh Rabi hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan secara lafadznya anak kurang ingat, tapi maknanya beliau pernah mengatakan al-alim, seorang yang alim atau orang yang ngerti ilmu, kemudian futur, ini asyaddu minal juhal. Bahayanya, kejelekannya lebih parah daripada orang-orang jahil. Ibaratnya bahasanya gitu, gagal produk. Gagal produk. Produk gagal itu berbahaya. Ya. Obat gagal produk mematikan, jadi racun. Yorah. Ya. Sama. Orang ini belajar gagal produk. Ya. Salah kedaden kata orang Jawa. Salah cetak. Alas. Ya. Itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang jahil. Ini juga demikian. Rojal ini salah cetak ini. Ya. Wa qaumun min ahli al-Yaman saddaqul aswad al-ansi fi di'aihi an-nubuwah. Ada juga kaum yang lain dari penduduk Yaman yang mereka membenarkan Aswad al-Ansi pada pengakuan dia sebagai seorang nabi. Taqaddama ma'akum al-qissah. Aswad al-Ansi ini mengaku dirinya sebagai nabi. Di sisi lain juga dia apa namanya memiliki siasat. Dia menikah apa membunuh salah satu tokoh terkenal di tempatnya, kemudian menikahi istrinya, menggantikan posisinya. Posisi dia semakin kuat, apalagi dia sahir, tukang sihir. Dia mengaku sebagai nabi dan ahlul Yaman maftun bihada. Wa qaumu saddaqu Tulaihah al-Asadi. Ada suatu kaum juga yang membenarkan Tulaihah al-Asadi. Adapun Tulaihah diperangi oleh para sahabat dan tabah, dia bertobat. Walam yashukka ahadun minas sahaba fi kufri man dzakarna. Tidak ada satupun para sahabat yang ragu tentang kekufuran orang-orang yang kita sebutkan di atas. Wa wujubi qitalihim illa mani'a az-zakat, dan wajib untuk memerangi mereka kecuali orang yang enggan bayar zakat. Jadi semua daftar murtadin di atas, para sahabat enggak ragu untuk memerangi mereka kecuali orang yang enggak mau bayar zakat. Ini agak iskal di kalangan para sahabat. Walamma azama Abu Bakr radhiyallahu anhu ala qitalihim, ketika sahabat Abu Bakar bertekad juga untuk memerangi mereka, qila lahu, beliau pun dikritik. Ada yang berkata kepada beliau, kaifa nuqatiluhum wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha 'asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Sahabat Abu Bakar dikritik, "Hei Abu Bakar, kenapa kita memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat? Rasul menjamin mereka. Rasul mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terjaga dari mereka darah-darahnya, harta-hartanya, kecuali dengan haknya. Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kenapa kita memerangi mereka?" Sahabat Abu Bakar pun mengatakan, qala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar mengatakan, fa inna zakata min haqqiha, zakat itu termasuk daripada hak Islam yang wajib mereka tunaikan. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Sungguh demi Allah, seandainya mereka menghalangi dariku satu ikat onta yang mereka dulu serahkan kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka agar mereka menyerahkannya kepadaku. Langsung gamblang di hadapan sahabat. Awalnya mereka ragu. Bahkan sekali bersahabat Umar pun ragu. Ya. Ngomong sama sahabat Abu Bakar. Hei Abu Bakar, ngapain kita perangi mereka? Ya. Mereka tidak mau berzakat kok diperangi. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasul sendiri mengatakan sudah. Terjaga darah dan hartanya. Tidak usah diusik. Abu Bakar langsung memahamkan sahabat Umar. Orang yang tidak mau sholat kita apakan? Kita perangi. Kenapa? Hakullah. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tidak ragu untuk memeranginya wahai Umar. Sekarang mereka tidak mau berzakat. Hak apa ini? Itu juga hakul mal. Hak harta mereka yang harus diserahkan dalam Islam. Kenapa engkau ragu untuk memerangi mereka? Kamu dulu di masa jahiliyah seperti singa. Kenapa di masa sekarang kamu hanya diam saja? Itu komentarnya sahabat Abu Bakar di hadapan sahabat Umar. Langsung sahabat Abu Bakar, siapkan pasukan, angkat bendera, kejar mereka, datangi rumah-rumah mereka. Ya Allah, atuni zakatakum, berikan zakat kalian. Kalau mereka tidak mau, angkat pedang, sikat mereka. Sahabat Umar pun langsung terbuka. Thumma zalatish shubhah 'anish sahabati radhiyallahu ta'ala 'anhum wa 'arafu wujub qitalihim. Langsung syubhat itu hilang dari mereka. Mereka pun meyakini kewajiban untuk memerangi orang-orang ini. Sahabat Umar pun langsung paham. Ternyata memang benar ucapan Abu Bakar. Memang mereka wajib untuk diperangi. Orang yang tidak mau sholat, meninggalkan masjid, menentang sholat, meskipun mengatakan amantu billah, mayanfa'uhum imanuhum. Utilu. Mereka pun diperangi. Maka mereka-mereka yang yamna'una zakat, yang tidak mau zakat, dengan alasan zakat itu kepada Rasul, bukan kepada khalifah. Mereka tidak mau menyerahkan kepada sahabat Abu Bakar dengan alasan ini. Mereka juga diperangi. Sahabat Umar pun tanpa ragu lagi mengangkat senjatanya, memacu kudanya, maju di front terdepan bersama dengan sahabat Abu Bakar untuk mengikat orang-orang ini. Faqataluhum manasarahumallahu alaihim. Maka mereka pun memerangi orang-orang ini dan Allah menolong mereka di atasnya. Faqatalu man qatalu minhum wasabau nisa'ahum wa'iyalahum. Maka para sahabat pun membantai orang-orang yang menentang ini dan menjadikan tawanan istri-istri mereka dan keluarga-keluarga mereka. Karena mereka murtad, keluar dari Islam. Mereka tidak mau membayar zakat, menentang kewajiban zakat sama dengan mereka yang menentang kewajiban sholat. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat, la ilaha illallahnya. Sudah dilanggar itu la ilaha illallah yang ada di lisannya. Dia tidak mau mengerjakan konsekuensinya. Fasara murtaddan kafiran halal dam. Mereka pun murtad kafir dan halal darahnya. Diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Tayyib. Setelah itu baru penulis rahimahullah menyebutkan apa yang harus kita pahami dari kisah ini. Ya. Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, afwan Ustaz, bagaimana cara meluruskan pemahaman orang yang meyakini bahwa dari tanah yang dia ambil dari pemakaman seorang syaikh telah membawa keberkahan. Bahkan dia sudah merasakan efeknya. Dan apa yang dia minta selalu didapatkan. Dia masih awam, jadi dia selalu percaya sesuatu yang konkret. Masya Allah. Berat. Berat ini ya ikhwah. Kenapa kok berat? Karena dia sudah percaya itu benar. Dia sudah percaya itu benar. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan itu salah. Kenapa? Karena dia berkata ini yang benar. Cara memahamkan orang ini adalah kita pahamkan kepada dia kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita langsung menyalahkan tindakannya, dia tidak akan mau. Dan dia tidak akan menerima ucapan kita lagi. Karena dia sudah mendapatkan efeknya, merasakan apa yang dia minta selama ini dikabulkan, berarti ini yang benar. Sahih. Apalagi orang-orang sekarang itu, patokannya itu, orang itu dikatakan berhasil, orang itu dikatakan bahagia hidupnya ketika kebutuhan-kebutuhan yang kayak-kayak gini ini terpenuhi. Tuh lihat fulan rumahnya tingkat 7 ke atas, ya, tingkat 7 ke bawah. Itu mobil kayak becak di mana-mana. Uang kayak jamur di mana-mana. Itu orang bahagia, orang sukses itu, ya. Oh itu fulan, rumah saja kayak menara Pisa, condong kanan, condong kiri, kena angin kabut gak karu-karuan. Kendaraan saja Mercy Roja 3, becak. Ya. Yang harusnya supir di depan, ini supir di belakang. Polusnya, oh wallah alam gak tentu, Senin Kemis, kadang kembang, kadang kempis. Ya. Itu orang sengsara, itu orang soro melarat yang kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Sampai ya ada orang yang pernah mengatakan da'autullah 3 sinin ayyarzuqanil walad fama wulida li waladun qattu. Saya sudah doa sama Allah 3 tahun tapi untuk minta anak tapi Allah tidak mengabulkannya dan tidak memberi saya anak. Fada'autu fulan wa fulan min awliya illah syahrain farazakani waladih. Dan saya berdoa kepada fulan-fulan dari kalangan wali-wali Allah yang kata mereka wali. Ya, saya langsung dikasih 2 anak kembar. Apa persepsi dia? Iki sing benar. Ya. Doa sama Allah itu kayaknya gak mempan. Kenapa? Kita ini orang kotor. Mungkin dianggap sama Allah. Gak pantas. Kowe ini maksiat tok. Minta anak. Kowe tobat tok. Ya. Kowe ini gak pantas minta-minta sama saya. Kamu itu kroso. Kita ini minta sama Allah. Kayak gak penak rapih. 3 tahun nih. Aku minta sama Allah. Gak dikasih-kasih. Kowe ini sih gak bener. Gak beda sini kayaknya caranya saya. Saya langsung minta sama para syufa'a. Para wali-wali, wasail ini langsung dapat anak kembar. Berarti iki sing bener. Makane ta nek donga iki aja khusyuk-khusyuk ya. Langsung ae nanduku nang gone wali, kuburan syekh, ambil 3 genggaman, baca basmalah 3 kali, hentakkan kaki 3 kali di atas tanahnya, pulang ke rumah jendul bojomu. Ya. La ilaha illallah. Ini tidak benar ini ya ikhwah. Keyakinan seperti ini jelas tidak benarnya. Tapi yang susah, ini orang sudah anggap dia benar. Dan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka berdoa sama Allah itu kayak pebisnis. Ya, hitung-hitungan. 3 tahun saya kerja. Kerja misal jualan bakso. Kemudian saya terus gagal. Berarti enggak cocok saya bisnis ini. Tak beralih ke bisnis yang lain. Bisnis apa? Tak dagang cilok saja. Wih, menguntungkan. Sebulan saya bisa haji. Berarti ini yang mensukseskan. Bisnis bakso kurang cocok saya. Kayak gitu mirip. Saya dungo doa sama Allah terus. Doa saya minta ini, minta itu. Gak ada yang terkabulkan mata bangkrut sayanya. Ya Allah, berikanlah saya berkah kepada perniagaan saya. Tambah banyak utangi. Ya Allah, tolong saya beli rumah. Malah luntang-lantung tidur di bawah kolong jembatan. Ya Allah, saya kasih jodoh. Menjomblo sampai tua. Ya. Wah, ini gak benar ini. Ketika dia datang, ada yang ngasih tahu. Kamu, kalau pengen dapat jodoh langsung. Kalau kamu pengen perniagaanmu berkah. Kalau kamu pengen rumah tinggal yang enak, yang zen. Kamu datang ke kuburan Syekh Fulan. Testimoni ini akeh. La haula wala quwata. Kuwi iki ape ibadah apa ape tuku bakso iki Allah Allah. Datang dia ke kuburan tadi tanpa mikir apa syaratnya? Kamu bawa ayam hitam dari paruh sampai ujung ekor ya, semua serba hitam. Dia melihat dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan, ngangkremi telur dalam kegelapan. Semua serba hitam. Kamu bawa dia di gelapnya malam, bawa pisau hitam, pakai jubah hitam, ya. Kemudian kamu sembelih di kuburan apa namanya si Syekh Fulan tadi, sambil kamu membaca wirid-wirid ini. Ya. Jangan khawatir, gak lama rumah akan terbangun untuk kamu. Bisnismu berkembang pesat, jodoh gak usah dicari, ngantri. Ya. Oh gitu toh? Iya, langsung dia nyari ayam yang serba hitam. Bu, gak dapat dipilok sama dia mungkin ayamnya. Ya, si penting ireng ya. Gowo kesana. Komat kamit gak jelas. Kemudian nyebelah dengan keyakinan. Faya subhanallah. Iblis alaihi laknatullah datang kepada dia. Kemudian memberikan was-was sama dia. Bagus tindakan kamu. Kamu pengen apa sekarang? Saya pengen rumah. Pulanglah. Rumahmu sudah berubah jadi hotel bintang 7. Dia pulang. Rumahku, masya Allah. Jadi kayak gini. Memang benar testimoninya ini. Saya dapat ini. Berarti iki sing benar ini. Akhirnya dia pun meninggalkan masjid, meninggalkan zikrullah, meninggalkan tauhid. Saya subhanallah. Terus ngeluruskan orangnya kayak gini, gimana ini? Ini harus dipahamkan tentang hakikat tauhid, ya ikhwan. Ya, apalagi ini orang awam, enggak ngerti dalil. Ngertinya apa? Ngertinya bukti, ya, kenyataan. Ini buktinya saya sukses kok, langgeng kok kehidupan saya. Tambah mapan, tambah enak. Sejak saya bawa itu tanah kuburannya Syekh Fulan itu. Wah. Uripku nyaman, Jal. Mau apa serba ada. Mau ngapain, kayak nang surga. Kemretek hati, pengen makan nasi goreng, mangkat langsung beli sak gerobak. Nyaman saya hidupnya. Sejak ada ini tanah kuburan saya. Tak taruh di kendi, tak taruh di pojok rumah, tak kasih lampu. Wah ya subhanallah. Kayak mantenan. Ya. Nah kayak gini harus dipahamkan tauhid yang benar. Kalau kamu langsung kata, ini syirik, ini salah. Oh mencak-mencak deh ini. Syirik tokondi. Mana kesyirikannya? Saya ini minta, bukan karena saya ibadah sama dia. Saya meyakini dia. Itu bukan Tuhan, bukan. Tapi saya minta bantuan dia supaya menyalurkan keinginan saya kepada Allah. Saya minta langsung sama Allah, tidak dikasih-kasih kok. Saya minta lewat dia langsung. Gemerujuk rizik sama saya. Syirik dari mana? Kueku belajar mana lah? Tambah dari itu kan kamunya. Ya. Kueku belajar kemana? Ilmu kayak gini kok tidak ngerti kamu. Terus belajar lagi. Was wangil. Pahamkan dia tentang tauhid yang sesungguhnya. Ya, kemudian dia minta-minta yang kayak gini itu tujuannya apa? Dari tujuan itu luruskanlah tujuan dia. Ya. Butuh proses. Ya, karena ini orang sudah mustadraj, ya, sudah diistidraj sama Allah. Ketika dia berputus asa dari Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan dan simpangkan hatinya. Ketika dia sudah jenuh dengan Allah, maka Allah pun akan berpaling darinya. Kalau seandainya hanya karena keinginan yang terpenuhi, kemudian dia mengatakan tindakan itu benar, ya. Lalu kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak meminta kepada Allah istana yang megah dengan membawa kuburan atau tanah kuburan beliau ke rumah-rumah mereka? Sendi sing lebih afdal, syekhmu apa nabimu? Paham ya? Itu perbandingannya ya. Awal ya, awal ana pertama kali keluar ngisi itu di sebuah wilayah yang banyak sekali basis MTA, Majelis Tafsir Quran, orang-orang Quraniyun, ingkaru sunnah, dan di tempat itu banyak orang yang punya kebiasaan wisata religi, ya, keliling ke wali-wali ngalap berkah sak kampung, sak perumahan itu. Ana didatangkan ke sana. Waktu itu berawal dari khutbah id bahas masalah teroris. Yang ketika ana khutbah di sana, malamnya ya gembong teroris Indonesia Nurdin Top mampir ke sana. Jadi ana berangkat, wallahlah mungkin kita papasan di jalan ana ngerti mungkin. Ya, jadi saya berangkat, dia baru keluar dari sana. Ya. Dan saya pun heran, banyak ada kepala desa, perangkat semua lengkap. Pas kita bahas masalah terorisme, ya, terorisme bukan Islam. Anak waktu itu masih usia berapa? 16 atau 17 tahun ya. Pertama kali khutbah itu. Ya. Ba'dal khutbah langsung didatengin sama kepala desanya. Ini kita butuh dai sing si nom-nom kayak gini, ini sing semangat kayak gini. Bagus. Langsung kan. Habis itu diundang lagi. Ya, untuk daris rutin. Sampai panitia itu ngontrak rumah 10 tahun ya ikhwa. Direnovasi untuk taklim. Waktu itu ana dapat pertanyaan mirip kayak gini. Waktu itu Gus. Ada kiai besar dari masyaikhnya mereka itu baru meninggal. Baru meninggal. Dan ma'ruf, kuburannya itu didatangi orang sampai pemerintah setempat itu datangkan tanah untuk nguruk lagi. Kenapa? Diambil terus. Nah ini ada pertanyaan masuk. Pak Ustadz, itu langsung tanya ya ikhwah di majelis. Ustadz, saya mau tanya, orang awam. Ya, monggo Pak. Saya mau tanya Pak Ustadz. Itu apa hukumnya bahwa tanahnya kiai pula. Sama yang kedua, Pak Ustaz. Apa hukumnya wisata religi ke wali-wali, Pak Ustaz? Teng langsung ya, Iko. Anak ngelirik ke panitia, lihat orangnya, lihat masyarakat sekitar. Waduh, harus hati-hati. Gak hati-hati, mari ya, Iko. Ya. Kalau sahab, kalau Ma'mar bin Rashid, kata Ahlul Yaman, kayidu, yakni zawiju. Nih, nah salah ngomong qayyidu, yakni sajinu, wah repot ya ikhwah. Ya. Akhirnya saya pakai logika. Tak bilang begini. Mohon maaf Pak ya. Tak jawab, tapi jenengan siap. Siap Pak Ustaz. Oh, gitu semua. Wis tunggu aku ya ikhwah. Susila. Tak bilang begini. Saya mau tanya ke jenengan ya. Kiai sampean sama Nabi lebih mulia mana? Yo Kanjeng Nabi Ustaz. Pinter Pak. Ada enggak sahabat datang ke kuburan Nabi, ngambil tanah kuburan beliau, dibawa pulang? Ada enggak Pak? Gono Ustaz. Enggak ada. Nggih. Ya terus jenengan ngambil tanah kuburan Pak Yai itu ngapain? Oh iya ya. Berarti enggak boleh Ustaz ya? Jadi Pak, tak boleh Pak. Langsung ya ikhwah, sekitar gitu. Oh, berarti gak oleh ya. Wah, subhanallah ya. Terus yang kedua, mau dijawab enggak? Ya Pak Ustaz, jawab aja. Kita rutin Pak Ustaz. Ini juga mau ada jadwal bulan depan. Mau nanti di, waduh. Sudah, tak jawab. Ya. Itu hukumnya tidak boleh, Pak. Loh, kenapa tidak boleh? Tak bawakan dalil tentang la tasyuddu rihal ila akhirih, kita jelaskan. Kalau kamu memang ingin nyari berkah, itu bukan seperti itu caranya. Kalau kamu memang mencari berkah, cari di tempat-tempat yang ada dalilnya itu berkah. Terus pokoknya kita sampaikan, sampai akhirnya bilang, oh, berarti ini acara enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Ya, saya sepakat sak desa. Wis, ojo mangkat. Oh, gitu ya, Ibu. Sejak itu, menurut panitia, sudah enggak ada lagi wisata religi di situ. Masya Allah. Anak wis ketar-ketir dalam hati, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ya, kayak gini nih, sama. Ini mustadraj, ini orang kayak gini. Caranya apa? Pahamkan dia tentang akidah yang benar. Tujuan dia dengan apa namanya materi-materi kayak gini itu apa? Dia pengen rumah, datang ke kuburan tadi, ngambil kubur, langsung dapat rumah. Nah, itu tujuannya apa? Biasanya sukses. Tanamkan kepada dia kesuksesan sejati. Bawakan kepada dia orang-orang dahulu yang lebih utama, yang lebih sukses. Tapi enggak kayak gitu caranya. Pahamkan dia pelan-pelan. Dia akan percaya dengan sesuatu yang konkret, ya kan? Bawakan juga ke dia kisah-kisah konkret. Butuh proses. Tidak gampang. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Tapi kalau seandainya sudah mentok, al-hidayah biadalah. Afan Ustaz, apa akibat bagi orang yang cinta ketenaran atau kepemimpinan? Penyakit pertama yang akan menghinggapinya adalah sombong. Ya, kesombongan. Sebagian ulama kita mengatakan, ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, maka dia akan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hamba itu diuji dengan kesombongan, maka dia akan dilaknat dan diusir dari kebaikan. Kenapa? Karena iblis diuji dengan kesombongan, dia pun dilaknat dan diusir dari kerajaan langit. Itu penyakit pertama, kesombongan. Yang kedua, penyakit yang akan dia dapatkan akibatnya adalah, ya, segala urusannya akan dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang mencari kepemimpinan itu sama halnya dengan seseorang yang terlalu pede untuk mengambil sebuah posisi yang sebenarnya dia tidak mampu untuk menjalankannya. Maka wukila ila nafsih, urusannya akan diserahkan kepada dirinya. Ya. Dalam apa namanya pandangan syariat kita, kepemimpinan itu tidak boleh dicari. Tidak boleh diminta. Kalau engkau ditunjuk, ista'in billah. Tapi kalau engkau meminta, wukil ta'ila nafsik, engkau akan diberikan, serahkan kepada dirimu. Kalau engkau sudah diserahkan kepada dirimu, lalu siapa yang akan mengurusimu? Ya, Allah akan berpaling dari dirimu, waliyadzubillah. Dan, hubbur riyasa wa syuhrah min asbabil fitnah wa dhalalah. Cinta ketenaran, itu termasuk sebab fitnah dan kesesatan. Orang yang suka ketenaran dan kepemimpinan, gengsinya tinggi. Ketika dia salah, dikasih tahu, tidak mau untuk rujuk. Kenapa? Takut ketenarannya jatuh. Takut nanti kepemimpinannya pemudar. Dianggap orang bodoh. Wa ila akhirih. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna naktafih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.